السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ikhwah wa akhwatana fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beramal saleh, menuntut ilmu agama. Kemudian kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas Fisarfi Kitab Tauhid karya Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala, yang pada pertemuan kita yang lalu kita masih membaca bab Maja'a anasababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin, yakni berbicara tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya penyebab, salah satu penyebab kafiran anak turun Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, salah satu sebabnya ialah ini yang paling besar, ulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Kita telah baca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah menegur ahli kitab yang mereka berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Allah berfirman, ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Yang dimaksud berlebih-lebihan adalah melampaui batas-batas yang syariat tetapkan kebolehannya. Tidak dikatakan sebuah amalan seorang hamba di dalam agamanya berlebih-lebihan selagi masih dalam batas yang ditetapkan oleh syariat, baik itu dalam ibadah ataupun di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Al-Quran hadis memerintah kita untuk memuliakan orang-orang saleh, Namun ada batasan-batasannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita tahu diperintahkan kita untuk memuliakan beliau. Beliau berkata kepada kaumnya, "La tutruni kama ataratun nasara ibnu Matiyan." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan anaknya Maryam, yakni Isa alaihissalatu wassalam, sampai diangkat kepada derajat ketuhanan, diibadai, diangkat sebagai anak Allah. Inama ana abduhu wa rasuluh, bahwasanya aku hanyalah seorang hambanya Allah yang diangkat oleh Allah sebagai utusannya, utusan Allah. Tetap hambanya Allah yang wajib beribadah, tidak boleh diibadahi. Namun beliau juga Rasulullah, utusan Allah yang kita harus menjaga kehormatan kemuliaan beliau, namun dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian juga telah kita ketahui bahwasannya berhala-berhala yang disembah di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dulunya orang-orang yang saleh, yang ketika dimuliakan sampai dibuat patungnya, sampai dijadikan tempat tinggalnya sebagai tempat peribadatan, yang pada akhirnya patung-patung tadi disembah, diibadai dari sembahan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita telah ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan umat ini dari berlebih-lebihan di dalam perkara apapun, juga terkhusus memuliakan orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Waspada kalian dari berlebih-lebihan, melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syariat, karena sungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah terletak pada hulu ini. Kemudian qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di kitab Tauhid wali muslimin an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam qala halakal mutanatti'un qalaha talaha. Wali muslim, di dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang seperti ini pula diriwayatkan Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari jalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah al-mutanatti'un. Berkata sesoleh Fauzan, al-mutanatti'un al-muta'amikun fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Al-mutanatti'un adalah amikun, orang-orang yang mereka berdalam-dalam di dalam segala sesuatu, termasuk darinya, yakni termasuk dari pembicaraan dan peribadatan dan yang semisal dengannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ini sebanyak 3 kali. Talatan, aikalah hadhihi kalimah talata marat, mubalaghatan fil iblaghi wa ta'lim. Beliau ucapkan kalimat ini, halakal mutanati'un, itu 3 kali. Binasa orang-orang yang berdalam-dalam di dalam segala sesuatu. Tidak seperlunya, tidak sebatas apa yang telah dibatasi, lebih dari itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, binasa orang-orang yang seperti ini. Beliau ulangi 3 kali, mubalaghatan fil iblaghi wa ta'limi, sebagai bentuk penyangatan di dalam menyampaikan kabar ini dan di dalam pengajaran. Sangat ditekankan orang ketika menyampaikan sesuatu yang penting di dalam bahasa manapun, pengulangan diperlukan. Jika lo itu sangat penting sebagai penekanan supaya diperhatikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ulangi ini 3 kali. Maka barakallahu fikum, pelajaran bagi kita, apapun yang kita kerjakan dari perkara dunia ataupun terlebih-lebih perkara akhirat, jangan sampai berlebih-lebihan. Sewajarnya. Demikian pula di dalam mencintai seseorang atau membenci seseorang. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, habib habibaka haunama asa ayakuna yaumama baghidaka waghbit baghidaka haunama asa ya ayakuna yaumama habibaka. Cintailah orang-orang yang kamu cintai karena kamu suka badannya, senang badannya, sekedarnya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena yang namanya manusia, hatinya di antara jari jemari Allah Jalla wa'ala, dan Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Sedangkan cinta, benci, ada batasannya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta itu karena Allah, benci pun karena Allah. Apa yang Allah benci, mestinya orang-orang yang beriman ikut membencinya. Apa yang Allah perintahkan untuk membenci, untuk membencinya, maka kita harus membencinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan, cintailah orang-orang yang kamu cintai sewajarnya. Karena bisa jadi nanti suatu saat dia maksiat, jadi musuh Allah dan Rasulnya. Kalau kamu terlalu berlebihan, kamu tidak akan mampu membencinya. Cintailah sebatasnya. Karena suatu saat nanti bisa jadi dia menjadi orang yang harus kamu benci secara syar'i. Demikian pula bencilah orang yang kamu benci karena akhlaknya, karena kerusakannya, dan lain sebagainya. Sewajarnya, sesuai kemungkaran yang dia lakukan, akhlak yang buruk, sebatas itu. Hak lain berikan, kalau masih bisa kita berikan kepadanya. Karena bisa jadi ketika dia tobat, rujuk dari penyimpangannya, dan dia baik membenahi diri dari kekurangan-kekurangan akhlaknya, dia menjadi orang yang harus kamu cinta karena Allah. Maka bencilah sewajarnya. Asa hayyakuna yawmama habibata, bisa jadi suatu hari nanti dia adalah orang yang harus kamu cintai karena Allah. Maka barakallahu fikum, ini diulang-ulang, jangan berlebih-lebihan dalam pembicaraan, dalam mengamalkan agama. Sebatas apa yang dibolehkan oleh syariat. Karena sesuatu yang berlebihan tidak pada porsinya, tidak pada aturan yang tepatnya. Sekalipun itu amalan agama, ibadah akan disini, maka akan membawa kepada kebinasaan. Sikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas-batas syariat, akan menyebabkan kehancuran. Berkata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis ini, yuwaddihun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ta'amuqa fil asya' wal ghulwa fiha yakunu sababan lil halak. Perhatikan ini, Nabi SAW menjelaskan, Yuwaqih menjelaskan dengan gamblang, terang, bahwasannya at-ta'amuk berdalam-dalam satu perkara. Di dalam banyak perkara berdalam-dalam. Fil asya, al-asya di sini alif lam lil istighraqiyah. Asya pun dalam bentuk jamak, sehingga dengan semua hal, banyak perkara, jangan berdalam-dalam. Ngobrol itu mubah. Tapi kalau berdalam-dalam, berlebih-lebihan, maka obrolan tadi bisa jadi perkara yang haram. Ketika obrolan tadi berlanjut kepada menyentuh kehormatan orang, bersendau gurau, ketika kita ngobrol boleh, suatu yang mubah. Nabi SAW pun pernah bersendau gurau dengan para sahabatnya. Tapi kalau berlebih-lebihan sampai menyentuh kehormatan orang, sampai terjadi peremehan, istihqar, celaan bahkan, masuk pada perkara-perkara yang dilarang syariat, sampai kadang berdusta dan lain sebagainya, maka ini haram. Maka sewajarnya kita batasi waktunya, kita batasi materinya, apa yang kita obrolkan. Biasanya kalau tidak dibatasi, waktunya sampai larut malam. Dan yang dibicarakan tidak sebatas kantongnya, bisa jadi ngawi kota, melebar lagi ke Karesidenan Madiun, Jawa Timur, sampai Indonesia, kenal orang-orangnya. Pertama ngopi, kritik Pak RT, setelah itu Pak Camat, Pak Lurah dulu, Pak Camat kenal, Pak Bupati, akhirnya Pak Gubernur, akhirnya Pak Presiden. Seperti itu. Tanggir kopi, tenggelam di sana Indonesia Raya, karena obrolan yang menemani minum kopi, atau minum kopi yang ditemani obrolan. Kamu ya, Indonesia Raya bisa tenggelam di setanggir kopi, kopi manis. Di sana ada Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat, tenggelam semua. Al-Muhim batasi, sekalipun hanya dalam obrolan. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya al-ghulu, perkara-perkara yang melampaui batas. Makanya kita belajar agama supaya tahu batasan-batasan syariat yang Allah tetapkan sebagai batasan, supaya kita tidak ghulu, supaya kita tidak kelewat batas. Beliau jelaskan berdalam-dalam dalam perkara-perkara dan berlebih-lebihan di dalamnya, yakunu sababan, akan menjadi salah satu sebab lil halak, untuk sebuah kebinasaan. Bisa binasa orang bukan karena kemaksiatan, karena ibadah, tapi melampaui batasan-batasan syariat, binasa dia. Bukan karena mencuri, zina, atau membunuh, dia binasa. Sekedar ngobrol di gardu pos kampling, tapi berlebih-lebihan tuh, menjatuhkan kehormatan orang, polisi orang, mencela, mencerca di sana. Bukan satu orang saja, puluhan orang yang dia cela. Boleh dia terhadapnya. Bukan bahkan tuduhan palsu. Yang kedoliman kita tahu sendiri, nanti orang yang didolimi ini, yakni barakallahu fikum, dapat kebaikan orang yang mendoliminya. Diambil kebaikannya, kasihkan orang yang didolimi. Terus demikian, kalau sampai habis kebaikan dia, orang yang terdolimi ini belum tuntas, maka dosa-dosa orang yang didolimi ini pun diambil, dibebankan ke orang yang mendolimi, kemudian dilempar ke neraka. Wa iyadubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Duduk-duduk dia ngobrol ba'dal isya, pulang dari masjid nongkrong di pos kampling, menjadi sebab kebinasaan dia. Kebablasan ngobrol. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahyu an dzalik. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini semua adalah larangan dari perbuatan yang seperti ini. Maka kita tahu apa batasan-batasan syariat. Kita ngaji untuk kita berhenti pada batasan-batasan itu. Kalau kebablasan melampaui batasan itu, bisa jadi menjadi penyebab kebinasaan seseorang. Apa jeleknya cuma duduk-duduk ngobrol? Apa jeleknya cuma begini banget? Ini kan baik seperti ini. Tidak semua yang baik itu menjadi baik. Obat, kita lihat, terkhusus obat itu masya Allah menyehatkan. Tapi kalau diminum melebihi aturan minum, bahaya, biasa. Tidak percaya? Coba kalau dikasih dokter obat diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Minum sekali 3, pagi 3, siang 3, sore 3, ben cepet mari. Mari umure ya. Demikian pula gula yang manis untuk minum menyegarkan. Coba kalau overdosis. Demikian pula lemak. Demikian pula yang gurih-gurih. Kalau kebanyakan ya asam urat, ya kolesterol. Siapa bilang jeroan itu tidak ada manfaat? Manfaat. Tapi kalau makannya luar biasa, satu panci jeroan ini habiskan sendiri, masuk usia 40 dan lain sebagainya, udah penyakit kok, darah tinggi, kolesterol, asam urat, gula darah, diborong semua penyakit. Apa? yang berlebihan dan melampaui batas itu penyebab kebinasaan. Kebinasaan duniawiyah, badaniyah, ataupun kebinasaan ruhiyah, ukhrawiyah. Munasabatul hadis ilba, kesesuaian hadis dengan babnya, yakni bab salah satu penyebab kafirnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, adalah berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Kesesuaiannya adalah anak tanata minal ghuluwil manhi anhu, bahwasannya tanata berdalam-dalam di dalam suatu perkara sampai melebihi batasannya, ini termasuk hulu yang dilarang darinya. Waktu fidalik, dan masuk kepada tanato itu, at-tanato fitakdim salihin ilalhat ala diyuhdi ilasyirki. Termasuk dari yang demikian itu adalah berdalam-dalam di dalam mengagungkan orang-orang saleh sampai kepada batasan yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Sampai akhirnya dia yakini orang yang dia muliakan dan agungkan tadi bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita, bisa tahu nasib kita ke depan, bisa memberikan manfaat dan menimpakan mudarat. Oh, ini kiai pulang ini setengah nabi, bahkan setengah Tuhan. Akhirnya diibadahi dengan ibadah-ibadah yang semestinya hanya kepada Allah lah dia beribadah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, mayustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-hath al-ajtina bitana tu'ifi kulishe. Perhatikan ini, anjuran motivasi untuk menjauhi berdalam-dalam dalam semua perkara. Ya, makanya barakallahu fikum, banyak sekarang ini berlebih-lebihan dalam masalah chattingan, baik itu lewat Facebook, Twitter, WA, apalagi Telegram, sebagainya, SMS, kadang orang berlebih-lebihan. Sampai larut malam, ketik-ketikan, gak habis-habis. Akhirnya telat tidur, terlambat subuhan berjamaah, lepas di sana witir, lepas di sana dua rakaat sebelum subuh yang lebih bagus dari dunia seisinya, lepas dari sana sholat subuh berjamaah, lepas dari sana sholat isra yang pahalanya seperti haji dan umrah. Hanya apa? Berlebih-lebihan dalam chatting, dalam perkara mubah. Kirim balas, ketawa sendiri, sampai tahu-tahu setengah dua, dia harus bangun sepertiga malam akhir untuk sekedar twitter saja sudah tidak kuat. Berlebih-lebihan di dalam masalah nonton bola juga demikian. Sore Liga Indonesia, malam sedikit Liga Inggris, tengah malam Liga Prancis, dini hari Liga Spanyol, konyol kan tadi. Lepas banyak perkara tadi. Kerjaan mana dia terlambarkan, mengantuk. Masuk kantor, masuk Allah tidur. Ketika bangun seger, ngobrol pertandingan semalam seru. Yang mestinya diselesaikan hari itu tercecer, terlantar, boleh dia. Hain dia. Maka barangkali itu syariat memotivasi kita jangan berdalam-dalam dengan segala perkara. La siyamal ibadah wa takdiri salihin. Terlebih-lebih dalam perkara ibadah. Jangan melampaui batasan syariat. Ibadah itu jangan melampaui batasan yang diperbolehkan syariat. Bahaya. Asalnya ibadah itu haram. Tidak boleh kita beribadah sampai ada pensyariatannya dari Allah. Maka kita tidak boleh sholat subuh jam 9 pagi. Bukan karena dilarang, tidak ada larangan. Tapi itu melampaui batas waktu yang telah Allah tetapkan. Dua rakaat, jangan ditambahi jadi empat. Dengan alasan saya kalau dua masih ringan. Saya isya kok cuma 4 rakaat ini ringan sekali. Saya pengennya 8 rakaat atau kalau perlu seperti tarwih. Tidak boleh demikian. Allah sudah batasi. Apalagi berlebih-lebihan. Dan juga terlebih-lebih di dalam memposisikan orang-orang saleh. Posisikan dia sebagai orang saleh dengan kesolehannya kita muliakan, tapi jangan lebih dari itu. Sampai kita yakini demikian-demikian dari khasa'islillah, kekhususan-kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hasal al-iqtidal fikulli syai'. Hadis juga memberikan faedah akan motivasi untuk iqtidal, bersikap tenang, tidak kurang, tidak pula lebih di dalam segala sesuatu. Misalnya kita pulang dari musola, lewat pos kampleng ada tetangga-tetangga kita. Dia punya hak pada kita untuk sekedar kita salam, tegur, tanya kabar. Jangan kita bersikap kurang, acuh-acuh. Dikredo paling apa? Paling hibah, paling ini. Wala salam, wala kalam. Lewat itu saja. Padahal dia tetangga dia. Padahal barakallahu fikum, Allah tetapkan dalam syariatnya ada hakul jiwa, hak para tetangga ini. Bahkan Allah katakan tetangga yang saudara, kerabat family kita, lagi muslim, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Tetangga kita yang muslim punya hak tetangga dan hak muslim. Tetangga kita yang kafir pun punya hak tetangga. Kita lewat, tetangga kita sedang duduk di pos rundan ngobrol, mungkin sebagiannya memang hanya sambil rokokan dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Tidak ada yang rokok, kita ikut duduk di situ. Kir, Kir, kabarnya apa ini? Lagi bahas apa ini? Sekedar konsultasi, tanya, memberikan hak untuk ditanyakan kabar. Setelah itu diri pamit. Jangan lantas di situ ngobrol ikut. Ini berlebihannya. Itu sekedarnya, sebatas apa yang Allah batasi. Tidak pernah kulisek dalam perkara yang mana. Maka barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan amalan yang aku cintai itu adalah amalan yang yastamir wa in qalla. Amalan yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit tapi terus. Kita semampu kita, jangan membebani kita. Akhirnya ibadah yang berlebih-lebihan tadi menjadikan kita berat, terbebani, lebih dari kapasitas kemampuan kita. Akhirnya kita berkeluh kesah, keikhlasan kita tercederai. Kan gak jauh, sesuai kemampuan kita. Apa yang berlebih termasuk barakallahu fikum dalam perkara agama, perkara ibadah. Allah perintahkan kita untuk tengah-tengah sesuai kemampuan kita. Mudarat kalau berlebih-lebihan. Halakal mutanaddi'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali orang-orang yang berdalam-dalam, berlebih-lebihan, melebihi batas syariat, melebihi batasan kemampuannya akan binasa. Maka termasuk dari keutamaan salafun salih di dalam perkara keutamaan mereka, selain a'lam bil haq, paling tahu tentang kebenaran adalah aqallu taqallufan. Sangat jarang dari salafun salih di dalam amalan dalam apapun taqallufan, memberatkan diri. Bahkan Abdullah bin Mas'ud di dalam memberikan taklimnya dan lain sebagainya kepada para sahabat, nah terus setiap hari. Dia katakan, "Ana khawatir kalian nanti jenuh, bosan." Para ulama di dalam berbagai banyak kitab adab terkait talabul ilmi membimbing orang yang lain, ya orang yang alim itu di dalam menyampaikan kepada matunya tahaddun nas in ra'aita fihi ghir. Terus kamu bicara tentang agama kalau kamu melihat pada diri mereka semangat, namun ketika sudah melihat mereka kelelahan, kepayahan, sudah. Karena suatu yang berlebihan akan membebani orang. Suatu yang sudah membebani orang akan dia merasa berat karenanya. Kalau terlalu berat, dia akan menghindar. Bahkan dia akan benci. Ya, kalau benci kepada orang yang membawakannya. Namun kalau yang dibenci bukan orangnya saja, termasuk ilmu yang dibawa juga ikut dibenci. Gara-gara orang ini tidak memperhatikan naam medu yang mendengarkannya. Ceramah Masya Allah bagus, pelajaran agama Masya Allah bagus. Demikian yang diuraikan Zawseinim rahimahullah ta'ala di dalam Sarahil Yatalibil Ilmi. Jelaskan berkata. Maka kita itu dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah tengah. Walaupun kamu mampu untuk lebih dari itu, baik, sekali lebih dari itu. Tapi sebatas kemampuan tengah, jangan berlebihan. Itu adalah yang dianjurkan oleh agama. Sebaliknya berlebih-lebihan dalam suatu adalah perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Faedah yang ketiga, sidatu hirsihi ala najati ummati. Semangatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat untuk kesuksesan umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya semangat ini, itu, masya Allah. Beliau ingatkan, jangan berlebih-lebihan. Innama halaka man kana qablakum al-ghulu. Sungguhnya yang menjadikan umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kita binasa adalah ghulu, berlebih-lebihan. Kalian jangan berlebih-lebihan. Na'am barakallahu fikum. Maka ketika para sahabat, masya Allah, karena semangatnya ingin terus dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia ingin beramal yang bisa mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nanti dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah, sehingga mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis muttafaq alaih, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat informasi ya, kalau caranya begini untuk bisa tetap dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah nanti, saya akan puasa terus menerus. Satunya ngomong lagi, kalau saya akan bangun malam sepanjang malam qiyamul lail, tidak tidur. Satunya lagi bilang, saya tidak mau menikahi wanita untuk konsentrasi pun kepada akhirat dan ibadah. Gak mau diganggu rewelnya istri, rewelnya anak, pun ibadah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah dengar ini, kemudian keluar. Kultum kada wa kada antum, kalian ini otomakal yang tadi bicara begini begitu tadi. Mereka mengakui, sungguhnya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Aku puasa, kadang aku berbuka. Aku kadang tidak puasa dari puasa-puasa sunnah. Aku bangun di sebagian malam untuk sholat, namun di sebagian malam yang lainnya aku tidur istirahat. Dan aku menikahi beberapa wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, ajaranku yang seperti ini, kamu bangun malam di sepertiga akhir malam saja, kemudian yang sisanya kamu tidur dengan lelap, itu sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kadang puasa sunnah, kadang juga kamu tidak puasa, tidak terus puasa terus. Itu bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pun menikah karena itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bisa lebih membentengi diri-diri kita, menjaga mata-mata kita dan kehormatan kita dari yang haram. Maka Nabi katakan, barang siapa yang benci kepada sunnahku, ajaranku yang seperti ini, maka dia bukan umatku. Artinya bukan umatku yang patuh kepada bimbinganku, bukan kafir. Kita lihat, tidak boleh. Padahal kan benar semangat dia, ingin supaya dekat dengan Nabi, niatnya benar, tapi tidak benar caranya. Kenapa? Berlebih-lebihan. Tidak bakal mampu manusia seperti itu. Seminggu dua minggu dia bisa puasa terus-menerus, bangun malam terus-menerus. Namun suatu yang berlebihan akan menjadikan beban. Beban akan menimbulkan keluh kesah. Suatu yang berat menjadikan dia tidak nyaman, dan akhirnya dia tinggalkan. Kemudian wajtihaduhu fil iblagh sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam menyampaikan suatu perkara yang penting bagi umatnya, beliau sungguh-sungguh di dalam menyampaikannya. Sungguh-sungguh di dalam menyampaikannya, beliau ulangi sampai ada penekanan 3 kali. Halakal mutanaddi'un qalaha salata. Ada penekanan dia. Bagaimana umat ini mendapatkan peringatan kepada apa yang ditekankan, termotivasi dari apa yang diberikan motivasi padanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan bab baru. Bab maja'a min at-taghlib fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada. Bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan teguran keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi di dekat kuburannya orang saleh. Ibadah kepada Allah cuma tempatnya di dekat kuburan orang saleh, tidak menghadap kuburan nabi. Di sampingnya atau di belakangnya. Adapun kalau kuburan orang saleh tapi di depan dia salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la salata tujal kubur. Jangan kamu salat menghadap kubur. Ini di sampingnya. Kuburannya orang saleh, bukan orang yang disangka saleh. Benar orang saleh itu. Datang nas-nas syariat yang menegur dengan keras orang yang beribadah kepada Allah lillahi ta'ala. Ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Benar-benar lillah. Caranya pun benar ala sunnati rasulillah menurut dia. Tapi di sisi kuburan ini menyelisih bimbingan Nabi. Nabi tidak bolehkan orang sholat lillahi ta'ala tapi di dekat kuburannya orang sholat. Ini saja ditegur keras sekali. Apalagi bagaimana dengan orang yang dia sholat menghadap dan kepada kuburannya orang sholat. Tentunya lebih lagi pengibadahnya kepada Allah. Kuburannya orang saleh cuma di samping dia, di dekat dia, di belakang dia, itu saja ada kuburannya. Dalil yang pertama yang datang di dalam perkara ini, wa fi sahih di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis sahih an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamisata ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min aswar. Yakni hadis dari Aisyah, beliau nyatakan bahasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang sempat beliau lihat gereja tadi di negeri Habasyah. Kita tahu bahasanya kaum muslimin pernah hijrah selain ke Madinah. Sebelum ke Madinah adalah hijrah ke negeri Habasyah, negerinya Nasrani. Ketika itu diantara yang berhijrah adalah Ummu Salamah dengan suaminya. Beliau melihat gereja yang ada di negeri Habasah, tempat-tempat ibadahnya orang-orang Nasrani ini. Maka beliau ceritakan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja-gereja tersebut dan apa yang ada di dalamnya dari gambar-gambar yang menghiasi dindingnya. Ummu Salamah termasuk salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan Syekh Saleh Fauzan, Ummul Mukminin. Nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasiyah. Namanya Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurasiyah dari suku Quraisy. Matat sana dan ba'da sitin hijriyah. Beliau meninggal di tahun 62 Hijriah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini disebut karena sesuai dengan babnya. Hadis ini berbicara tentang teguran bagi orang yang beribadah kepada Allah tapi di dekat kuburannya orang saleh, atau di sekelilingnya ada kuburannya orang saleh. Yang demikian ini ibadah kepada Allah tapi di tempat yang di sana banyak kuburan orang saleh. Hadis ini menjelaskan bayanu anna ibadatallah indal qabri wasilatun ila syirkil munafi litauhid. Ibadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh atau orang yang diduga saleh itu adalah merupakan sarana menuju kesyirikan yang akan meniadakan ketauhidan. Disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini di momen fi maradi mautihi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi dalam posisi sakit menjelang meninggalnya. Ummu Salamah tanya karena pengen dapat bimbingan bagaimana tempat-tempat ibadah tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ketika beliau sakit menjelang meninggal, sakit yang menyebabkan beliau meninggal, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan ulaika. Bisa pula dibaca ulaika. Mereka-mereka itu orang-orang Nasrani. Idza mata fihim rajul salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida wasawwaru fihi tilka suwar ulaika sirarul khalqi indallah. Lihat mereka-mereka itu orang-orang Nasrani. Ketika Ummu Salamah menyebutkan kanisa, kanisa dengan fathahnya kaf, kasrahnya nun, itu adalah ma'bidu Nasara, tempat ibadahnya Nasrani. Itu sekarang dia gereja. Nabi katakan yang dilihat Ummu Salamah di gereja dan juga gambar-gambar yang di dindingnya, kata beliau, mereka-mereka itu kalau meninggal di kalangan mereka seorang yang saleh, Ummu Salamah ragu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ar-rajul saleh atau menyebut al-abdu saleh, tapi keduanya tidak masalah, orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh. Adapun masalah ulaika bisa dibaca pula ulaiki dengan fathah kaf atau kasrahnya. Ini pembahasan lughawiyah, bahasa nahwiyah, nahwu. Al-muhim di sini Nabi jelaskan, kalau ada orang yang mati, soleh dia orang soleh, banau ala qabrihi masjid, maka dibangun kuburan tadi tempat ibadah. Orang soleh, entah ditaruh depan, pojok, belakang atau pojok depan, atau samping kiri dan kanan. Tapi yang jelas kuburannya dibangun masjid. Nanti ada yang tanya, Nabi juga demikian di Masjid Nabawi kuburannya. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah manapun tidak dikubur di Masjid Nabawi. Dia dan dua para sahabatnya dikubur di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang bilang Masjid Nabawi? Itu kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa di kamar? Maka dijelaskan para ulama, untuk menjaga kuburan beliau, karena menunaikan pesan beliau, la taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku tempat yang dirayakan di sana ritual-ritual, baik itu mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Kemudian mayoritas orang Arab di zaman jahiliyah adalah memuliakan kuburan orang-orang soleh dan nabi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikubur di Baqi, khawatir nanti juga diagungkan. Jangankan kuburan nabi, juga kuburan Abu Bakar, juga kuburan Umar, kuburannya orang yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tingkatan ketakwaan dan juga derajat di sisi Allah Jalla wa Ala, posisinya yang bukan nabi, bukan sahabat saja, kalau dibiarkan terbuka akan dibangun, akan dipuja, bangun di sana tempat ibadah dan dijadikan tempat untuk ritual-ritual yang bertentangan dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanya kepada siapa saja yang benar itu Masjid Nabawi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di pojokannya atau bagaimana? Atau di kamarnya Aisyah, tanya. Itu kamarnya Aisyah. Nah, kenapa ada para jamaah kalau masuk Masjid Nabawi datang mendekat, kemudian ada yang mengisyaratkan tangan dan lain sebagainya, mereka salam, dan yang seperti ini disunahkan untuk salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indah ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah kuburin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahibaihi dan dua sahabatnya. Dibahas panjang lebar oleh Syekh Nasiruddin Albani terkait ini di dalam kitab beliau Ahkamul Janatis. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau ada orang soleh, hamba yang soleh meninggal, langsung kuburannya tadi dibangun masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian di dinding-dindingnya diberi gambar perjalanan orang soleh ini. Gambar orang solehnya sholat, gambar orang solehnya bersedekah, gambar orang solehnya berdakwah, gambar orang solehnya apa berdoa, gambar orang solehnya berjihad, gambar semua. Ada gambar biasa, ada yang relief, ada yang matuk, sehingga full. Pernah masuk gereja, ada patungnya Bunda Maria, ada patungnya Yesus, Kristus, Kristus. Ada enggak? Ada gambar wanita, domba, ada bayi. Hah? Belum pernah ada yang masuk. Hah? Masya Allah. Saya malah pernah masuk. Bukan dalam rangka ibadah. Pelan teman waktu SD kelas berapa. Teman ini anaknya pendeta. Masuk-masuk. Ada gambar wanita, kerudung, bawa bayi. Sekelilingnya domba, orang, jenggoten, berbahan bawa tongkat melengkung, sekitarnya domba, sang gembala. Al-Muhim, yang seperti itu bukan sekarang ini saja, itu sejak dulu di Habasyah seperti itu. Dan Nabi SAW setengah cerita sebab musabab kenapa di gereja ada kuburan, ada gambar-gambar seperti itu. Dia bahasa sudah berbicara sebabnya, beliau menghubungi orang-orang yang berbuat seperti ini. Ia menjadikan kuburan orang saleh dibangun padanya ibadah. Nabi katakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jelek-jelekan orang yang bangun masjid di atas kuburannya orang sholat, siapa yang menjelek-jelekan? Sekedar membaca Nabi SAW menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jangan-jangan hadisnya palsu. Bukhari Muslim. Ada benar enggak? Ada. Buka Bukhari Muslim nomor hadis 427. Kalau enggak punya, pinjem temannya yang punya. Sedangkan di Muslim dengan nomor hadis 528. Di Musnad Imam Ahmad juz 6 halaman 51. Nabi yang menyatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat sejelek-jelek makhluk itu lebih dahsyat daripada sejelek-jelek manusia. Tidak perlu diperinci. Tidak usah diberapi lebih jelek daripada kamu. Tidak usah sudah global begini dipahami. Sudah cukup sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan kita tahu makhluk itu apa baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan lafaz yang terakhir ini fa haula jama'u baina fitnatain, maka mereka-mereka ini dikatakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah karena mereka mengumpulkan dua fitnah, dua musibah yang menguji manusia. Fitnatil kubur, yakni musibah yang dimunculkan dari kuburan di tempat ibadah tadi, yang akhirnya bisa jadi disembah pada generasi yang sekian, kalaupun pada kali pertama tidak ada ritual di sana. Yang kedua, fitnatil tamatil, fitnah membuat patung. Yang patung-patung relief tadi untuk bercerita tentang perjalanan kehidupan si orang soleh ini menjadi sesuatu yang nanti diteramatkan dan menggambar makhluk hidup adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Hukumannya adalah orang nanti yang menggambar ini diminta menghidupkan apa yang dia gambar dan dia buat patungnya. Ia dibilah dimintai. Adapun orang yang saleh di dalam hadis ini, hamba yang saleh di dalam hadis ini, wallahualam. Artinya yang benar ucapan ar-rajul saleh atau abdus saleh, maka keduanya maknanya sama. Namun kita lihat kejujuran perawi. Perawi menyatakannya yang antara rajul saleh dan abdus saleh. Sampai lafadz-lafadznya ingin disampaikan persis. Ada dua kemungkinan sampaikan. Secara makna rajul saleh dan abdus saleh sama. Orang yang soleh juga hamba yang soleh, karena orang ini hambanya Allah. Apalagi yang soleh. Adapun tilka suar di sini, gambar-gambar yang disebut oleh Ummu Salamah. Adapun haula ibadi hadza min kalim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dzakarahu musannif katubi lima hadis. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis rahimahullah taala, untuk menjelaskan tentang makna hadis. Kenapa mereka dikatakan sejelek-jelek makhluk? Karena mereka menimpakan dua fitnah sekaligus dengan perbuatannya. Fitnah membuat patung-patung tadi, dan fitnah mendirikan tempat ibadah di kuburan orang yang soleh yang akan menguji manusia hingga manusia menyembah kuburan tersebut, menyembah patung-patung yang dan gambar-gambar ada di sekitar dinding-dinding tempat ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun makna ijmali 40 berapa tadi? Masih kan? Menyelesaikan makna ijmali mungkin bisa. Nah, kita lanjutkan untuk menyelesaikan membaca makna al-ijmali. Masih 10 menit. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, anna Ummu Salamah wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradi al-mauti ma syahadathu fi ma'badi au fi ma'bidi an-nasara min suwaril adamini. Bahwasanya Ummu Salamah memberikan gambaran di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sakit, yang menyebabkan sakit ini meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menggambarkan tentang apa yang beliau saksikan di tempat ibadahnya Nasara dari gambar-gambar manusia. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sebab yang karenanya lah ittakhadhu hadhihi suwar, dibuat gambar-gambar ini. Wa huwal ghulu fi ta'dhimi salihin, yakni berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh ini, sampai dibuat patungnya, dibuat gambarnya. Mima ada bihim ila bina'il masajid ala kuburihim, yang mana pengagungan yang berlebihan terhadap orang saleh ini adalah perkara yang menggiring mereka untuk membangun masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Wa nasaba suwarihim, dan membuat patung-patung mereka fiha, di dalamnya. Karena apa? Pengagungan yang berlebihan. Maka barakallahu fikum, seorang bisa tertimpa seperti itu. Foto syekhnya atau ustadznya atau kiainya difoto pakai Android pertama. Setelah itu dicetak, besarkan, dipasang di tengah ruang syekhnya. Difoto di perut. Alasannya supaya kalau kita melihat syekh ini kita teringat kesolehan dan amalan-amalannya. Lama-lama dia meninggal, anaknya ini, kiainya bapak ini, kok di ruang tamu gitu, kasihan, taruh di tempat kamar untuk sholat. Jadi kalau sholat sambil melihat ini meninggal, jadikan sajadah. untuk sholat. Lama-lama meninggal lagi, jadikan foto yang disembah. Setan tidak membalikkan manusia sekaligus, tapi syai'an fa syai'an, mahlan li mahlin, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Kita lanjutkan. Wa huwal ghulu bi ta'dil salihin, ma'am sudah. Tsumma bayyana hakama min fi'li dzalik. Kemudian Nabi menjelaskan hukum orang yang berbuat seperti itu. Sampai kuburan orang soleh ini dibangun tempat ibadah padanya. Hukum yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tabi'anahum sirarun nas, sejelek-jelek manusia. Li'annahum jama'u baina mahdurain fi hadha sami. Dikarenakan mereka telah mengumpulkan dua perkara yang dilarang di dalam perbuatannya ini. Huma, dan dua perkara yang dilarang itu, fitnatal kuburi ittikhadiha masajid, ujian yang berupa kuburan, yang kuburan tadi dijadikan yakni bangunan masjid. Wa fitnatat ta'dimi tanafil mimma yu'adi ila syirki, dan fitnah ujian musibah yang berupa pengagungan patung-patung dan gambar-gambar tadi dari perkara yang menggiring pula kepada kesyirikan. Munasabah al-hadis lilba ana fihi adilalatal wabiha alal man'i min ibadatillah inda kuburi salihin wa tihadiha masajid, li anna dzalik min fi'li nasara wa man fa'alahu fa huwa min siharil khalqi. Bahwasannya hadis, kesesuaian hadis dengan babnya, di dalamnya ada yakni penjelasan akan dilarang dari ibadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh, dan larangan menjadikan kuburan orang yang saleh masjid tempat ibadah. Alasan larangan ini karena itu adalah perbuatan yang asal, dan juga orang yang berbuat seperti ini, perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan dari sejelek-jelek makhluk. Kemudian mayustafadu minal hadis, yang pertama al-man'u min ibadatillah inda kuburi salihin, larangan untuk beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburannya orang-orang saleh. Li'anna huwa silatun ila syirki wa huwa min fi'li nasara. Ada dua alasan. Karena itu sarana yang menuju kesyirikan, dan dia perbuatannya orang nasara. Dan Nabi larang mantasabah bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut di dalam perbuatan yang menyerupai kaum tersebut. Yang kedua, at-tahadus amma yaf'aluhul kufar liyahdaruhu al-muslimun. Yani boleh menceritakan tentang apa yang diperbuat orang-orang kafir dalam rangka untuk memperingatkan orang yang muslim. At-tahdhir min at-tasvir wa nasbi suwar, larangan dari menggambar dan memasang gambar. Li'anna dzalika, yaitu gambar makhluk hidup, ada min di sini, manusia dan makhluk hidup lainnya, larangan untuk menggambar dan memasang gambar, karena yang seperti itu sarana menuju kesyirikan. Faedah yang keempat, anami bani, nah, anaman bana masjidah inda qabri rajulin saleh fahuwa min sirarir khalqi wa in hasunat niyatuhu. Bahwasanya barang siapa yang membangun masjid di kuburannya orang saleh, maka dia termasuk sejelek-jelek makhluk sekalipun niatnya baik. Maka di sini dikatakan tahdzir, teguran keras, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam larangnya sampai mengucapkan sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Maka ini adalah teguran yang sangat keras. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada pertemuan pagi hari ini. Nasallallahu lana wa lakum afiyah fi dinina wa fi dunyana wa faqana Allahu jami'a ila ma yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu 'ala nabiyyina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.